yang Allah sampaikan, yang Allah wahyukan dan turunkan kepada hambanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa Alkitab telah tahrif, berubah. Salah satu akidah Syiah meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini, yang setiap hari kita baca, kita pelajari dan kita ajarkan kepada kaum muslimin dan kita hafal, kita baca dalam salat-salat kita, telah dirubah oleh para sahabat. Baik ditambah atau dikurangi. Ini akidah mereka. Dan tercantum di kitab-kitab yang jadi pegangan mereka. Tidak dapat mereka ingkari. Siapa saja yang membaca kitab-kitab Syiah, khususnya kitab-kitab yang mereka pegangi, seperti kitab-kitab dalam kita, umpamanya Sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, niscaya mereka akan dapati ratusan ayat yang mereka katakan telah dirubah, ditambah atau dikurangi oleh para sahabat. Memang ada sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti dan mengatakan, kami tidak melihat bahwa Quran yang ada di tangan Syiah sekarang ini berbeda dengan kita. Yakni Qurannya sama dengan kita. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Orang ini sebetulnya jahil. Dan tidak pernah meneliti kitab-kitab Syiah. Memang yang ada di tangan mereka sama dengan yang ada pada kita. Tetapi keyakinan mereka, i'tiqad mereka, bahwa Quran yang sekarang ini telah tahrif dan berubah. Quran yang asli masih ada sama Imam Mahdi mereka yang belum keluar sampai sekarang. Yakni yang 3 kali lipat lebih besar dari Quran kita yang ada sekarang ini. Yang mereka katakan Mushaf Fatimah. Tetapi kalau kita melihat di kitab-kitab para ulama mereka, niscaya kita akan mendapati beberapa ayat, ratusan ayat banyaknya, yang mereka katakan telah dirubah oleh para sahabat, dihilangkan. Salah satunya mereka mendakwakan ada surat namanya surat Al-Wilayah. Ada surat namanya surat Al-Wilayah. Di antara ayat yang mereka tahrif, saya persilakan saudara-saudara untuk membaca bagi mereka yang mampu atau mempunyai kitab-kitab Syiah. Niscaya saudara akan melihat banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mereka katakan telah dirubah. Saya beri contoh salah satunya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Ayat ini telah kita kenal dengan baik dan sering kita dengar. Tetapi di kitab mereka ada ziyadah tambahan. Bahwa ayat ini menurut mereka telah dikurangkan oleh Ahlu Sunnah. Yakni para sahabat. Para sahabat telah menghilangkan nama Ali dalam ayat yang mulia ini. Jadi menurut mereka, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin. Jadi ada ziyadah fi aliyin. Periksa di kitab Usulul Kafi. Kitab Al-Kafi dari mereka. Dan kitab-kitab Syiah yang lain. ratusan tahun lamanya ayat ini dikumandangkan oleh kaum muslimin, dihafal. Tidak pernah kita dapati ada ziyadah fi aliyin. Tetapi mereka mengatakan bahwa para sahabat telah menghilangkan, mengurangkan lafaz fi aliyin dalam ayat ini. Contoh yang kedua, mereka mengatakan lagi, ahlu sunnah wal jamaah, yakni para sahabat, ridwanallah alaihim ajma'in, telah menghilangkan ayat yang berbunyi, alam nashrah laka sadrak, wa wada'ana anka wizrak, alladhi anqada dhahrak, wa rafa'ana laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, fa'idha faragta fansab, wa ila rabbika faragab. Ada satu ayat menurut mereka yang dihilangkan oleh para sahabat, yaitu waja'alna 'aliyan sihra, dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Menurut mereka ayat waja'alna 'aliyan sihra telah dihilangkan, dihapus oleh para sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi akidah Syiah meyakini bahwa Al-Quran, Al-Kitab telah tahrif, dirubah, diganti, dikurangi dan ditambah oleh para sahabat. Siapa saja kaum muslimin yang telah mengenal akidah Islam, khususnya kalangan ahlul ilm, bagaimana hukumnya orang yang telah meyakini bahwa di dalam Al-Quranul Kirim telah ada tahrif, perubahan, ditambah atau dikurangi ayatnya. Bagaimana hukumnya terhadap orang yang meyakini akidah tahrif? Kufurkah dia? Atau dia masih berada dalam Islam? Orang yang mengenal sedikit saja akidah Islam tentu akan mengatakan faqad kafara, maka sungguh orang tersebut yakni telah kafir. Siapa saja yang meyakini bahwa Al-Kitab telah tahrif, berarti dia telah membantah firman Allah Azza wa Jalla, wa anzalna ilayka dhikra, inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang turunkan al-zikra, al-Quran ini, dan kami pula yang menjaganya. Berarti ayat ini dibatalkan oleh akidah Syiah. Allah Azza wa Jalla nyatakan bahwa Allah yang turunkan al-Quran, dan Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla langsung yang memelihara al-Quranul Karim. Mana yang kita yakini? Apakah firman Allah Azza wa Jal atau akidah Syiah? Sebagai seorang Muslim, kecuali kalau kita mau keluar dari Islam, kita meyakini bahwa Al-Quranul Karim tidak akan pernah tahrif, berubah, diganti atau dikurang. Meskipun ada sebagian manusia yang ingin merubah Al-Kitab, tetapi Allah Azza wa Jal senantiasa dan selamanya abadan akan memelihara Al-Kitab Al-Quranul Karim. Ini akidah yang pertama. Akidah Syiah yang kedua, yang seorang tidak akan jadi Syiah kecuali dengan akidah ini, yakni gulu, melampaui batas, mengangkat imam-imam mereka kedudukannya sama dengan Allah Azza wa Jalla. Karena ajaran Syiah perpaduan antara Yahudi dan Majusi Parsi. Mereka ta'awun saling tolong-menolong untuk menghancurkan Islam. Yahudi, Allah Azza wa Jalla telah nyatakan, "Walan tarda 'anka al-yahud wa al-nasara ila akhirih." Dan sejarah telah membuktikannya. Bagaimana mereka memusuhi kaum muslimin. Adapun agama Majusi, Parsi, mereka dendam kepada kaum muslimin tatkala kaum muslimin menghancurkan agama Majusi di bawah khalifah Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah satu ajaran Majusi, mereka punya i'tiqad bahwa pemimpin-pemimpin mereka adalah titisan dari Tuhan. Oleh karena itu, Syiah memasuki akidah ini, yakni mengangkat imam-imam mereka secara berlebihan melalui perantara Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah berbohong atas nama Ahlul Bait. Ahlul Bait berlepas diri dari mereka. Bahkan di masa hidupnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali sempat membakar sebagian orang-orang yang mendakwakan bahwa Ali adalah ilah Tuhan. Hanya sayang, salah satu pemimpin mereka, yaitu pembuat, pembina agama Syiah, yaitu Abdullah bin Saba, tidak sempat dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi sebagian dari mereka telah dibakar langsung oleh Ali bin Abi Thalib, karena memakai namanya, memakai nama Ahlul Bait, berbohong atas nama Ahlul Bait. Saya berikan salah satu contoh. Contoh-contoh yang lain bertebaran di kitab mereka. Bagaimana gulunya melampaui batasnya mereka mengangkat imam-imam mereka yang 12 itu. Perkataan ulama mutaakhirin mereka dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, Hukumatul Islamiyah, mengatakan, "Inna min daruriyyati limadhhabina أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل." Sesungguhnya yang pasti dari mazhab kita ini, yakni mazhab Syiah, bahwa imam-imam kita mempunyai maqam yang tidak bisa dicapai maqamnya tersebut oleh seorang pun rasul yang pernah diutus dan seorang pun malaikat. Jadi kedudukannya lebih tinggi dari para malaikat Allah dan Rasulullah. La yabluguhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Apakah akidah yang demikian tidak kufur dalam Islam? Baca kitab Hukumatul Islamiyah kalangan ulama mutaakhirin mereka. Di situ saudara-saudara akan menemuinya. Saya tidak mengada-adakan. Bahkan dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa imam-imam kita tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Subhanallah. Hanya Allah yang tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, kata Allah. Dan Tuhanmu tidak pernah lupa. Tetapi Syiah mempunyai akidah bahwa imam-imamnya tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Dan banyak lagi. yang tercantum di kitab-kitab mereka yang sangat melampaui batas. Bahkan menurut akidah mereka, barang siapa yang tidak beriman dengan imam-imam mereka yang 12 tersebut, maka sesungguhnya orang tersebut telah kafir. Jadi menurut mereka, kita ini ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin, kalau tidak beriman, tidak mengakui terhadap imam-imam mereka yang 12, maka sesungguhnya kita telah kufur, keluar dari Islam. Itu akidah mereka. Yang ketiga dari akidah Syiah, akidah yang mereka namakan Raj'ah, hidup kembali sesudah mati di dunia ini. Aqidah Raj'ah salah satu aqidah Syiah yang seorang tidak akan jadi Syiah kecuali dengan meyakini aqidah Raj'ah, hidup kembali sesudah mati. Yani mereka meyakini bahwa sebelum yaumul qiyamah ada sebagian manusia yang akan dibangkitkan nanti. Ada perhisaban sebelum perhisaban pada yaumul qiyamah. Yang akan dibangkitkan nanti menurut akidah mereka ialah imam-imam mereka. Menurut dakwaan mereka, salah satunya yang sering mereka masyhurkan dan katakan, mendoakan supaya cepat keluar, apa yang mereka namakan Al-Imam Mahdi mereka, yang mereka sebut Al-Muntawar, orang yang ditunggu-tunggu, yang menurut akidah Syiah masuk ke satu goa pada tahun 250 Hijriah dan nanti qabla yaumil qiyamah akan keluar membawa mushaf Quran yang asli dan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan akan menghisab para sahabat yang pernah menganiaya Ahlul Bait menurut mereka. Jadi akan dibangkitkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan lain-lain sahabat yang telah merampas Ahlul Bait, hak Ahlul Bait menurut mereka. Akidah ini, akidah Raj'ah, keyakinan bahwa manusia akan hidup lagi ke dunia sudah mati, adalah keyakinan yang telah tua sekali. Akidah agama Majusi, akidahnya agama Nasrani, akidahnya agama Buddha yang lebih tua dari Nasrani, Hindu. Akidah demikian dibatalkan oleh Al-Quran Al-Kirim. Di dalam Al-Quran Al-Kirim, Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Mu'minun, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehingga ketika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, ia berkata, Rabbi rji'uni, Rabbi, kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Agar supaya aku mengerjakan amal saleh yang pernah aku tinggalkan. Jawab Allah, kalla. Tidak sekali-kali. Yani engkau tidak bisa hidup kembali dunia ini. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya saja itu tidak lain melainkan kalimat yang dia ucapkan. Kalimat yang tidak mempunyai arti apa-apa. Kata Allah, "Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di belakang mereka, sesudah kehidupan dunia ini, tatkala mereka wafat, mati, ada barzakh, pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ila yaumi yub'atsun. Sampai mereka dibangkitkan nanti. Jadi akidah rujah membatalkan firman Allah Azza wa Jalla. Membantah firman Allah ini. Kata Allah, manusia yang telah mati tidak akan hidup kembali. Kecuali kalau ada nas keterangan dari Allah Azza wa Jalla. Ini akidah mereka yang ketiga. Akidah mereka yang keempat. Pengkafiran terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka menyatakan bahwa para sahabat Nabi secara keseluruhannya kecuali beberapa orang saja, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Abu Dharr, Salman Al-Farisi, Miqdad, ini yang dikecualikan oleh Syiah yang tidak kufur. Selebihnya telah murtad, keluar dari Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh orang-orang munafikun. Seorang tidak akan jadi Syiah kalau dia tidak mempunyai akidah pengkafiran atau mencaci maki para sahabat secara keseluruhannya atau sebagiannya atau seorang saja. Yang membedakan, yang prinsip sekali di antara kita dengan mereka adalah as-sahabah. Karena itu para orang-orang Syiah sangat membenci dan murka dan marah terhadap para sahabat. Karena kalau seorang mau menghancurkan Islam dari dalam, dia caci maki para sahabat, dia kritik para sahabat, dia membuat tashkik, keraguan di hati kaum muslimin terhadap ketikahan para sahabat. Karena yang menyampaikan kepada kita, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita tidak lain melainkan para sahabat. Kalau kita telah ragu terhadap para sahabat dan mengkafirkan mereka, dengan sendirinya kita akan tolak apa yang mereka sampaikan. Ini tujuan Syiah. Keji atau tidak? Dengan berbagai alasan mereka, mereka murtadkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tercantum di seluruh kitab mereka. Hatta kitab lughah mereka pun ada caci maki terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan ada doa mereka, wiritan mereka yang tetap pagi dan sore, Allahumma la'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Siapa dua berhala Quraisy? Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pada zaman kita sekarang ini, cara dakwah mereka, saya akan beritahukan kepada ikhwan, tidak langsung mengkafirkan seluruh para sahabat. Tetapi qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit, satu demi satu para sahabat dipretelin, dicaci maki dan mula-mula dikritik. Sampai akhirnya mengeluarkan mereka dari Islam dan menyatakan munafik. Tidak langsung secara keseluruhannya, karena mereka mengetahui bahwa kita di Indonesia sini, kaum muslimin dari dulu sampai sekarang mencintai dan sangat mencintai para sahabat Nabi. Tidak kita ucapkan, melainkan kita iringi dengan kalimat radhiyallahu anhu, sesuai dengan firman Allah yang Allah telah nyatakan radhiyallahu anhum. Karena itu cara mereka pelan-pelan. Dan dicari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan sunnah Rasulullah. Mulai dia mengkritik sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang sesudahnya dan seterusnya dan seterusnya. Bersamaan dengan itu mereka kritik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan dua kitab sahih yang kita cintai, Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Tetapi kalau kita buka kitab-kitab mereka, maka kita akan dapati untuk itu mereka kritik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan dua kitab sahih yang kita cintai, Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Tetapi kalau kita buka kitab-kitab mereka, maka kita akan dapati terutama yang sering mereka caci maki adalah Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Terutama tiga orang sahabat besar ini yang menurut mereka telah merampas hak Ahlul Bait. Baca kitab Kashful Asrar, menyingkap hal-hal yang tersembunyi, oleh Khomeini. Tadi saya lupa menerangkan bahwa kitab Hukumatul Islamiyah dikarang oleh Khomeini. Kitab Kashful Asrar yang dikarang oleh Khomeini, terdapat di situ pencaci makian terhadap tiga khalifah besar. Wa Abu Bakar, Umar, Uthman telah merampas hak Ahlul Bait. Ini cara mereka pada zaman kita sekarang ini. Cara yang kedua, mereka mulai menerangkan kepada kaum muslimin pembagian sahabat. Menurut mereka, ada sahabat yang betul-betul sahabat, ada sahabat yang munafiqun, yakni pura-pura menjadi sahabat. Sebetulnya mereka orang-orang munafiqun. Ini model Syiah pada zaman mutakhir ini. Diajak kaum muslimin sedikit demi sedikit, diajak pemuda-pemuda Islam sedikit demi sedikit untuk mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum. Kepada mereka ini, dan kepada siapa saja yang mencaci maki para sahabat, perlu diketahui bahwa Ahlu Sunnah tidak mengangkat para sahabat dalam arti tidak memaksumkan para sahabat. Para sahabat sama seperti kita, dapat berbuat kebaikan, dapat berbuat dosa. Mereka tidak lepas dari dosa. Tetapi kita tidak menuduh sebagaimana Syiah menuduh para sahabat. Kita memuliakan mereka karena Allah telah perintahkan memuliakan dan Allah puji mereka. Rasulullah larang kita mencaci maki mereka. La tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki para sahabat. Law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifau. Kalau salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai derajat mereka satu mud, meskipun setengah mud tidak sampai derajat mereka. Satu mut itu segini. Setengah mut saja tidak sampai derajat mereka. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan mencaci maki orang yang Rasulullah larang kita mencaci maki? La tasubbu ashabi. Hadis tersebut sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah telah menyatakan kepada kaum muslimin dengan perkataan yang sangat masyhur sekali yang mewakili para ulama kaum muslimin, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila engkau melihat seorang yang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah, sesungguhnya orang tersebut adalah zindiq, yakni orang kafir yang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam.